Terjatuh lagi di saat engkau tinggalkan aku sendiri, dan tanpa kata langkah ini bukan untukmu. Sudahlah pergilah, jangan kembali lagi. Akan terjatuh lagi di saat engkau tinggalkan aku sendiri. Lupakan masa lalu, lupakan semua itu, dan aku jauh meninggalkan kehilangan yang ku rasakan. Semua yang kau beri hanya bisa ku simpan. Belakang waktu kau menghilang, detik-detik takkan pernah terlupakan. Yes, kau puas kini ku pasang. Akhir cerita kau hanya pelampiasan dirimu. Kupuskan semua memori indah tanpamu. Ironi hidupku hilang arah. Kini ku paparkan skenario ceritaku agar kau tahu sampai mana peran. Ku akui kau punya arti mungkin nanti, tapi mudah ku cari pengganti itu pasti. Karena suksesku telah menanti hari ini. Salam dariku, hasta la vista, baby. Kehilangan yang ku rasakan, semua yang kau beri hanya bisa ku simpan. Dan perlahan terlupakan, kalimat menyakitkan. Namamu untuk ku bertahan, lupakan. Bisa ku pikir aku akan terjatuh lagi di saat sudahlah pergilah, jangan kembali lagi. Lupakan masa lalu, lupakan semua itu, dan aku jauh. Sudahlah pergilah, jangan kembali lagi. Sudahlah pergilah, jangan kembali lagi.